Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, seiman atau seakidah, senasib, seperjuangan, di dalam sama-sama kita mengemban amanah Allah untuk menegakkan syariatnya di atas bumi Allah ini melalui sistem kepemimpinan yang sama-sama kita yakini kebenarannya. Alhamdulillah, setelah acara pembukaan materi adabul majelis, ya, maka pada acara kesempatan ini, yaitu di dalam jadwal yang sudah tercantum, materinya adalah akidah, ya, di mana materi akidah ini adalah sangat mendasar sekali, ya, terutama di dalam Islam. Di dalam suatu ajaran akidah, ya, atau prinsip ini adalah sangat mendasar sekali. Maka orang-orang kafir, orang-orang barat, ya, setelah kapok di dalam menghadapi umat Islam melalui ranting baja dan setelah mengadakan penyelidikan selama bertahun-tahun terhadap ajaran Islam dan umat Islam, setelah selesainya perang salib yang ketujuh. Perang salib yang ketujuh ini adalah suatu gugusan perang yang sangat panjang, cukup panjang, 200 tahun lamanya. Perang salib yang ketujuh ini adalah perang salib yang terakhir, di mana kemenangan Tela itu adalah ada pasukan kaum muslim. Nah, panglima perang salib pada waktu itu langsung ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Di dalam tawanan ini, panglima perang salib ini membuat satu memori atau satu catatan yang sangat berharga, di mana di dalam catatan atau memori dari panglima perang salib ini nanti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang barat khususnya, dijadikan sebagai panduan atau pedoman di dalam menghadapi umat Islam selanjutnya dengan tidak pakai perang tank baja atau perang konvensional lagi, tapi dengan apa? Yaitu dengan perang pemikiran, invasi pemikiran, penghancuran terhadap akidah umat Islam. Jadi tidak dengan ghusul harbi lagi, tapi dengan ghusul fikri. Penghancuran terhadap akidah umat Islam melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi. Ini sudah dimulai sejak selesainya perang salib yang ketujuh, di mana, maaf ya saya berdiri, di mana saudara-saudara sekalian, peluru-peluru dari musuh ini, dari perang pemikiran ini lebih berbahaya daripada peluru-pelurunya tank baja, dari peluru-pelurunya M16. Karena apa? Karena kalau umat Islam kena peluru-pelurunya tank baja, peluru M16, kemudian mereka itu mati, masih ada harapan surga, asal mereka itu sahih. Tapi kalau umat Islam ini kena peluru-pelurunya kufur fikri, akidahnya itu sudah hancur, jangan diharap untuk bisa menikmati surga. Kenapa? Karena orang Islam yang sudah kena pelurunya ghusul fikri, sudah dihancurkan akidahnya ini, mereka itu siap membela aturan-aturan yang bukan aturan Allah dengan nyawanya. Mereka itu siap taat kepada pemimpin-pemimpin yang diharamkan oleh Allah. Ini orang Islam yang sudah kena peluru-pelurunya kezolimi. Melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi. Orang Islam yang kena pelurunya kezolimi ini. Mereka itu siap berjuang dengan konsep-konsep perjuangan orang kafir. Siap meninggalkan konsep perjuangan Nabi Muhammad An-Nubuwwah. Sekarang saya mau tanya, konsep demokrasi ini konsepnya Nabi Muhammad atau konsepnya orang kafir? Orang kafir. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang menjadi penegak-penegak demokrasi ini? Kebanyakan orang Islam. Tuh. Saudara-saudara sekalian, kalau orang Islam kena peluru-pelurunya tank baja, bisa hancur tubuhnya. Bisa ada harapan surga juga. Tapi kalau orang Islam ini kena peluru-pelurunya Gusul Fikri, tubuhnya tidak hancur. Tubuhnya makin tegar-tegar. Ya. Segar-segar badannya. Dia duduk di kursi yang empuk. Dia punya rumah yang bagus. Dia punya gaji yang besar. Tapi mereka jangan harap bahwa mereka itu akan menikmati janji-janji Allah. Yaitu surga. Saudara-saudara sekalian, di hadapan manusia ini sebenarnya cuma ada dua. Kalau bukan al-haq, apa itu? Batil. Kalau bukan fisabilillah, fisabilillah. Nah sekarang yang perlu kita pahami, dan ini yang sudah diselewengkan oleh orang-orang kafir, sehingga orang Islam di mana-mana bukan membela al-haq lagi, tetapi di mana-mana umat Islam siap nyawanya yang cuma satu-satu ini untuk membela yang batil. Nah sekarang saya mau tanya, coba siapa yang tahu yang hak ini yang bagaimana? Yang hak itu yang bagaimana? Kalau mau nanya aturan yang hak itu yang bagaimana? Al-Quran, Allah. Al-Quran. Nah, aturan yang hak ini aturan yang datangnya dari Allah. Selain dari yang datangnya dari Allah, batil. Hak apa batil? Batil. Batil. Nah, sekarang coba sudah siap Quran semua ya? Coba buka surat 31. Ini suara saya cukup keras enggak? Nah, cukup. Kalau pakai ini membias ini. Jadi saya enggak usah pakai suara, jangan enggak usah pakai ini. Ya silakan baca. Ya. Silakan baca. Artinya ya. Artinya boleh. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah Dialah Rabb yang sebenarnya, dan apa yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Nah. Jadi yang hak ini yang datangnya dari Allah. Selain yang datangnya dari Allah itu adalah batil. Kalau aturan yang datangnya dari Allah itu yang hak. Selain daripada itu batil. Nah, sekarang saya mau tanya. Komunis, aturan datangnya dari Allah atau bukan? Bukan. Hak apa batil? Batil. Kapitalis yang berlaku di Amerika sana. Dari Allah atau bukan? Bukan. Hak apa batil? Batil. Terus, nasionalis yang berlaku di Malaysia. Dari Allah bukan? Bukan. Hak apa batil? Batil. Ya semua aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, itu nilainya di hadapan Allah adalah batil. Batil. Ya. Zalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Jadi yang hak ini yang datangnya dari Allah. Selain yang datangnya dari Allah, itu adalah batil. Nah, ini yang perlu kita pahamin, ya. Nah, begitu pula masalah kepemimpinan. Kalau kepemimpinan seperti kepemimpinan Presiden Rusia, nah, itu memimpin aturan yang batil. Pemimpinnya hak apa batil? Batil. Pemimpin Amerika? Batil. Pemimpin Malaysia? Batil. Semua pemimpin-pemimpin yang memimpin dengan aturan-aturan manusia itu adalah pemimpin yang batil. Yang batil. Ini sudah bisa memahami ya? Sudah. Nah, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, ini coba baca lagi supaya lebih jelas. Hampir sama bunyinya ini penegasan Allah bahwa yang hak itu yang cuma datangnya dari Allah. Selain daripada itu, batil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Rabb yang hak, dan apa yang mereka seru selain Dia itu yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Nah, jadi hampir sama ini bunyinya ya. Zalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min duni batil ya. Jadi yang hak ini yang cuma datangnya dari Allah. Kalau aturan yang datangnya dari Allah itu yang hak. Kalau kepemimpinan, sistem kepemimpinan yang sesuai dengan isyarat Allah itu adalah yang hak. Cara-cara berjuang yang sesuai dengan contoh Rasulullah itu adalah yang hak. Selain daripada itu semuanya batil. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, dengan keberhasilan Ghusl Fikri melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi ini, ya, mulai dari Maroko sampai ke Maroko lagi, ya, komunitas-komunitas kaum muslimin, mulai dari Vladivostok sampai ke Vladivostok lagi, ya, komunitas-komunitas kaum muslimin, ini semuanya telah hancur akidahnya akibat serangan-serangan daripada Ghusl Fikri melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi. Orang kafir di dalam menghancurkan akidah orang Islam. Ingat ya, kalau orang Islam itu akidahnya itu sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah, sholatnya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah, puasanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah, amal-amalnya semuanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Maka akidah ini adalah sangat mendasar sekali. Saudara-saudara sekalian, orang-orang kafir di dalam menghancurkan umat Islam dan ajaran Islam setelah mengadakan penyelidikan ratusan tahun lamanya, mereka itu membuat suatu kesimpulan. Kejayaan kaum muslimin, mungkin di antara saudara-saudara kita ini sudah banyak yang paham ya, bahwa kaum muslimin pernah menguasai dunia, hampir 3/4 dunia dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang kafir di bawah telapak-telapak kakinya orang Islam. Negara-negara adikuasa, kalau sekarang Persia, kalau sekarang Amerika, Rusia ya, kalau dulu Persia Romawi, itu semuanya di bawah telapak kakinya orang Islam. Tatkala umat Islam itu masih komitmen dengan akidahnya, tatkala umat Islam ini masih darah dagingnya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi setelah akidah orang Islam ini dihancurkan oleh orang-orang kafir melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi, ya. Nah, kalau istilahnya itu bidang-bidang studi atau mata kuliah yang bersifat umum, itu adalah wajar-wajar saja. Ini hebatnya orang kafir di dalam menghancurkan akidah-akidah orang Islam, akidah-akidah orang Islam, mereka itu memancing orang Islam agar masuk ke dalamnya dengan nama-nama Islam. Itu coba untuk menghancurkan umat Islam. Di antara bang-bang ada namanya bang Islam. Yang ujung-ujungnya itu bang Islam itu kemana? Ke bayi. Tuh. Untuk menghancurkan akidah-akidah orang Islam, orang-orang kafir memancing orang Islam dengan partai-partai Islam. Mana partai-partai Islam itu supaya menjadi caleg, caleg masuk ke parlemen, parlemen berkumpul dengan orang kafir, sudah Al-Qur'an sudah tidak laku di parlemen. Ini cara-caranya orang kafir, sampai kepada pendidikan-pendidikan Islam. Hidayah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, UIN. Tidak cukup di dalam negeri. Orang kafir masih membuat pendidikan tinggi Islam di Amerika sana. Di California sana. Sedangkan belajar Islam kepada orang-orang Islam di Timur Tengah sana. Itu kadang-kadang enggak benar. Apalagi belajar Islam kepada musuh-musuh Islam. Coba. Belajar Islam kepada orang Islam kadang-kadang enggak benar. Ingat ya. Sekarang ini orang kafir ini telah mencengkram pendidikan di dunia ini. Ada sebuah buku, judulnya Pandangan Islam. Yang mengarang siapa? Yang mengarang orang kafir. Orientalis Yahudi Jib namanya. Di dalam bukunya itu ditulis begini. Kata dia, sekarang ini umat Islam di mana-mana, komunitas-komunitas kaum muslimin di dunia ini, khususnya di bangsa-bangsa timur, telah berjalan menuju prinsip-prinsip sekuler atau prinsip-prinsip tauhid dengan mulusnya. Hal ini adalah wajar, kata dia. Kenapa? Karena yang memegang pendidikan di dunia ini pada saat-saat ini adalah tangan-tangan kami. Jadi biarpun ada pendidikan-pendidikan Islam di dunia ini, sekarang ini seperti Al-Azhar. Al-Azhar itu umurnya sudah 10 tahun. Ya. Tegak syariat Islam di Mesir sana. Gitu. Saya punya adik lulusan sana. LC, lulusan Mesir sana. Saya pernah berbincang-bincang dengan beliau. Jadi saya bilang, kamu itu berjuang kesana kemari, berjuang kesana kemari. Ulil amri yang kamu taati itu siapa? Apa jawaban adik saya itu? Jawaban adik saya itu dia bilang, oh tunggu dulu katanya. Ya bagaimana? Ulil amri itu, kata adik saya itu ayat Madaniyah. Kaget saya. Karena dia bilang ayat Madaniyah, langsung saya sanggong. Oh begitu saya bilang. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu sholat kan? Iya. Kamu menghadap kemana? Menghadap kiblat. Loh, kenapa menghadap kiblat? Saya bilang. Kiblat itu ayat Madaniyah. Saya bilang. Kok nggak menghadap ke Palestina sana? Nah, inilah cara-cara orang kafir. Ya? Di dalam menghancurkan akidah orang-orang Islam. Ya? Saudara-saudara sekalian, kalau nanti kita mempelajari akidah, terutama la ilaha illallah, ya? Maka saudara-saudara sekalian, di dalam pendidikan-pendidikan Islam, dimanapun berada, yang sekarang ini di bawah genggaman orang-orang kafir, tidak pernah dipahamkan, diajarkan la ilaha illallah. Nah, nanti kalau kita sudah uraikan tentang akidah ini, insya Allah baru kita mungkin melompat. Oh iya, iya. Anak-anak kita ini, saudara-saudara sekalian, satu-satunya harapan kita. Anak yang soleh, anak yang soleha. Kalau anak-anak kita itu nantinya menjadi pembela-pembela aturan yang tidak diridhoi oleh Allah, sistem tauhid, bisakah kira-kira menjadi anak yang soleh dan soleha? Anak itu adalah harapan kita. Maka saudara-saudara sekalian, ya alhamdulillah nanti kita berbicara lebih lanjut. Kita kearifan Islam ini sekarang sudah membuka pondok-pondok, sekolah-sekolah kita sampai perguruan tinggi dalam rangka untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita. Amin. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi yang hak ini yang cuma datangnya dari Allah nih. Sesuai yang ayat-ayat tadi kan. Yang batil ini selain dari yang datangnya dari Allah. Entah itu yang mengaku dari Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Buddha, Hindu, apa itu. Dan lain sebagainya. Entah itu aturan-aturan yang dibikin oleh manusia. Entah itu namanya komunis yang berlaku di Rusia, kapitalis yang berlaku di Amerika, nasionalis yang berlaku di Malaysia. Ya. Itu nilainya bukan al-ahad. Tapi nilainya adalah... aturan-aturan selain Allah. Entah itu yang mengaku dari Tuhan-Tuhan mereka... ataukah aturan-aturan yang dibikin oleh otaknya manusia. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, yang dinamakan takwa itu kata Allah, ya, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini yang bagaimana? Orang yang bertakwa ini adalah orang yang hanya mau berpegang kepada Islam dan menolak selainnya. Itu takwa. Nah, coba buka surat 6 ayat 153. Ya, silakan baca. Surat 6 ayat 153. Silakan artinya saja biar cepat. Dan sungguh inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, wa anna hadza shirathal mustaqimam fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, Islam. Jalan yang lurus, jalan yang diterima oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah itu cuma Islam. Wa anna hadza shirathal mustaqimam fattabi'uhu. Wa la tattabi'us su'ula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, aturan-aturan yang lain. Ya. Karena jalan-jalan yang lain, aturan-aturan yang lain ini tidak akan menyampaikan ke surga kepada keridhaan Allah. Nah, tadi sudah jelas. Yang batil itu tidak akan diterima oleh Allah. Biarpun yang membuat aturan itu seorang profesor. Seorang yang jenius otaknya. Seperti aturan-aturan Amerika itu. Tetap nilainya batil. Maka sesuai dengan penegasan Allah di dalam ayat ini. Wa anna hadza shiratal mustaqimam fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus. Aturan-aturan yang benar ini cuma aturan-aturanku, kata Allah. Aturan Islam. Maka ikutilah dia. Fattabi'uhu. Berpeganglah cuma kepada aturan Islam. Kalau ada seorang mujahid yang siap membela aturan-aturan selain daripada aturan Allah, aturan manusia, atau aturan tauhid, nah itu perlu dikoreksi kemujahidannya. Maka saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat ini, jalan menuju ke surga ini cuma Islam ini. Fattabi'uhu, maka berpeganglah kepada Islam ini saja. Wala tattabi'u syubula fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan mengikuti aturan-aturan yang lain. Karena aturan-aturan yang lain itu tidak akan menyampaikan manusia ke sini, ke surga. Lailikum wasyukum bihi la'allakum tattaqun. Itulah perintah daripada Allah agar supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa. Orang yang selamat dari neraka ini orang yang bertakwa. Maka saudara-saudara sekalian, aturan yang diterima oleh Allah ini cuma aturan Islam. Barang siapa yang mencari aturan selain daripada Islam, membela aturan selain daripada aturan Islam, maka tidak bakalan diterima. Dan nanti di akhirat akan menjadi kayu bakar api neraka. Nah, coba buka surat 3 ayat 19. Yang sudah ketemu langsung dibaca, baca artinya saja biar tepat. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ya. Jadi jelas Allah menyatakan inna dina indallahi Islam. Sungguhnya din, aturan-aturan, kekuasaan, ketaatan yang diterima oleh Allah ini cuma aturan Islam, kekuasaan Islam, ketaatan di dalam Islam. Barang siapa yang mencari selain dari aturan Islam, maka tidak bakalan diterima. Dan nanti di akhirat akan menjadi kayu bakar api neraka. Ayat yang ke-85-nya, ya silakan baca. Barang siapa yang mencari aturan, din ini aturan, undang-undang, bukan agama. Agama ini bahasa Islam. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ لَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari aturan-aturan, pemimpin, pemimpin selain daripada pemimpin Islam, aturan-aturan selain daripada aturan Islam, maka tidak bakalan diterima. Dan nanti di akhirat akan menjadi kayu bakar api neraka. Kenapa umat Islam sekarang banyak menjadi pembela-pembela aturan yang bukan Islam? Karena keberhasilan sistem Yahudi dan Nasrani. Sistem sekuler ini sebenarnya perpanjangan tangan daripada skenario-skenario Yahudi. Kan Yahudi dan Nasrani ini mempunyai instrumen-instrumen politik. Dua instrumen politik. Di bidang sistem hidup dan di bidang kelembagaan. Di bidang sistem hidup, umat Islam akan diusahakan untuk meninggalkan Al-Quran dengan sistem pendidikan yang tersusun rapi ini. Dengan nama-nama Islam juga, yang akhirnya umat Islam akan diusahakan untuk bangga dengan aturan-aturan orang Amerika, aturan-aturan orang Eropa. Ini sekarang sudah sangat berhasil. Ya. Ini Ghusl Fikri. Instrumen-instrumen politik dari orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini mempunyai dua instrumen politik di dalam menghancurkan akidah dan ajaran Islam. Yang pertama instrumen politik di bidang sistem hidup. Yang kedua instrumen politik di bidang kelembagaan. Instrumen politik di dalam sistem hidup umat Islam oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi. Sampai dipancing dengan pendidikan-pendidikan yang benar-benar Islam, tapi di dalamnya tidak dipelajarkan la ilaha illallah. Nah, nanti kalau sudah sampai nanti kepada materinya kita akan paham. Oh iya, ya kalau begitu di pendidikan-pendidikan Islam ini enggak dipelajari la ilaha illallah. Ini adalah instrumen-instrumen politik dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah. Coba buka di dalam surat 2 ayat 120. Surat 2 ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, musuh-musuh umat Islam ini sekarang adalah Yahudi dan Nasrani. Di mana mereka-mereka itu sekarang telah mempunyai perpanjangan-perpanjangan sistem hidup di dunia ini. Yang dinamakan sistem sekuler. Dalam rangka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Agar umat Islam meninggalkan Al-Quran dan agar umat Islam menjadi pembela-pembela aturan-aturan tauhid. Agar umat Islam bangga dengan aturan-aturan orang Amerika, dengan aturan-aturan orang Eropa, melalui sistem pendidikan yang tersusun. Bukan hanya pendidikan umum. Kalau pendidikan umum wajar-wajar saja. Ini pendidikan Islam. Menjadi apa anak-anak kita nanti ini? Umat Islam semuanya ini sekarang sudah tidak merasa bersalah, tidak punya pemimpin Islam. Padahal di dalam penjabaran la ilaha illallah nanti la waliya illallah, la hukmu illallah, la hakama illallah. Kenapa dilabrak semua oleh umat Islam? Tidak merasa takut terhadap surga dan terhadap neraka. Padahal neraka ini bukan ditentukan oleh komunis, oleh kapitalis, oleh pancasilais. Komunis, kapitalis, pancasilais. Yang membuat ini enggak punya surga, enggak punya neraka. Karel Marx yang membuat komunis enggak punya surga, enggak punya neraka. Adam Smith yang membuat kapitalis enggak punya surga, enggak punya neraka. Bung Karno yang membuat Pancasila enggak punya surga, enggak punya neraka. Kenapa umat Islam pada hari ini menjadi pembela-pembela sistem yang tidak diridhoi oleh Allah, aturan yang tidak diridhoi oleh Allah? Inilah keberhasilan daripada Yahudi dan Nasrani. Walan tardo ankal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini penegasan Allah ini. Orang Yahudi, kata orang Kristen, itu tidak akan senang kepada orang-orang Islam. Sehingga orang Islam ini menjadi orang Yahudi, menjadi orang Kristen. Atau paling tidak, dia labelnya itu label Islam masih tetap dipertahankan, tetapi tingkah lakunya sudah menjadi pembela-pembela aturan Yahudi, kepemimpinan Yahudi. Ini saudara-saudara sekalian, maka sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kalau orang Islam kena pelurunya tank baja, tubuhnya hancur, dia mati, masih ada harapan surga, asal syahid. Tapi kalau orang Islam sudah kena peluru-pelurunya gusur fikri, badannya masih segar-segar, otaknya masih encer, ya, makannya enak-enak, duduknya di kursi yang empuk, uangnya itu kasuran. Tapi jangan diharap mereka itu akan menikmati surga. Kenapa? Insya Allah nanti di jib ya, di materi jamaah, imamah, bai'ah, ya, nanti akan dijelaskan. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi yang dinamakan takwa ini hanya berpegang kepada aturannya Allah dan menolak selain daripada aturan Allah. Ini takwa. Zalikum wasaukum bihi lalakum tattaqun. Itulah wasiat atau perintah dari Allah agar supaya kamu itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, Rasulullah tatkala menjelaskan ayat ini dan juga surat Al-Baqarah ya. Ini pernah membuat begini, ya. Ini jalan menuju surga. Ini jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Entah aturan-aturan yang tidak diridhoi oleh Allah. Entah aturan itu yang mengaku dari Tuhan mereka seperti umumnya Yahudi, Hindu, Buddha, ya. Kemudian aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, entah itu namanya komunis, entah itu namanya kapitalis, entah itu namanya nasionalis, entah itu namanya is itu semuanya. Ya. Ini semuanya ini tidak akan menuju ke sini. Ini kata Allah, coba buka di dalam surat ini. Nujunya ke surat 37 ayat 23. Surat 37. Ini kita masih berbicara Al-Qur'an. Belum hadis-hadis. Ayat 23, Pak. Ya, surat 37 ayat 23. Ayatnya pendek itu ya. Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Nah, selain daripada aturan Allah, selain daripada sistem kepemimpinan yang tidak sesuai dengan isyarat Allah, sesuai, selain daripada metode-metode perjuangan yang tidak mengikuti Rasulullah, semuanya itu terjun bebas kata Allah ke neraka. Min dunillahi fahdhum ila siratil jahim. Selain daripada yang datangnya dari Allah, sampaikan kepada mereka bahwa mereka akan terjun bebas ke neraka. Maka saudara-saudara sekalian, orang yang telah mengaku sebagai orang Islam, ingat ya nanti ya, syahadat itu apa artinya syahadat ini? Syahidah ya syahadu. Pengakuan. Pengakuan. Janji. Janji. Apa lagi? Sumpah. Jadi orang yang sudah bersyahadat, apalagi kita tiap sholat selalu kita ulang-ulang, sebenarnya kita ini sudah bersumpah kepada Allah. Syahadat itu artinya sumpah. Apa sumpah kita itu? Ya sesuai dengan yang kita syahadat itu tadi. Kita hidup di dunia yang cuma satu kali lewat ini, kita hanya akan hidup dengan aturan Allah dan Rasul. Selain daripada itu, tidak. Itu sumpah kita. Kita hidup di dunia yang cuma satu kali lewat ini hanya akan hidup dengan aturan Allah dan Rasul. Aturan Islam. Selain daripada itu, Nah, itu nanti syahadat tauhid. Penolakan. Illa, pengokohan. Menolak semua aturan-aturan yang bukan datangnya. Mengokohkan aturan yang hanya datangnya. Menolak semua nilai-nilai sistem kepemimpinan yang tidak sesuai dengan isyarat Allah. Hanya akan taat kepada pemimpin yang sesuai dengan isyarat Allah. Itu sumpah kita. Hanya akan berhukum dengan hukum-hukumnya Allah. Dan menolak hukum selain daripada hukum Allah. Itu sumpah kita. Kita setiap sholat selalu kita ucapkan. Tapi di dalam sepak terjang kehidupan kita, kita selalu menjadi pembela-pembela yang batil. Ini saudara-saudara sekalian akibat keberhasilan wuzu kita. Yang lebih parah lagi, instrumen yang kedua ini. Kalau tadi instrumen politik daripada Yahudi yang pertama, ya, ini sistem hidup. Yang kedua, sistem kelembagaan. Ini yang kedua. Yang pertama sistem hidup, yang kedua sistem kelembagaan. Sistem hidup tadi sudah kita jelaskan. Umat Islam akan diusahakan oleh orang Yahudi dan Nasrani meninggalkan Al-Quran dengan melalui wuzul fikri, sistem-sistem pendidikan di mana umat Islam pada hari ini telah berada di dunia ini, boleh dikatakan di dalam dekapan sistem sekuler. Umat Islam akan diusahakan untuk meninggalkan Al-Quran dan bangga dengan aturan-aturan bangsa, dengan aturan-aturan tauhid, aturan-aturan selain daripada aturan Islam. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, instrumen politik daripada orang Yahudi, ya, dari Gusul Fikri melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi ini, ya, dalam menghancurkan akidah umat Islam, yaitu sistem kelembagaan. Umat Islam di dunia ini oleh orang Yahudi dan Nasrani akan diusahakan untuk dia itu senang hidup di dalam sistem kebangsaan, sistem nasionalisme, tuh, sistem kenegaraan, sistem golongan, sistem kelompok, sistem kesukuan. Dan ini pun sekarang sudah sangat berhasil sekali. Siapa yang menjadi motor-motor penggerak sistem nasionalisme di dunia sekarang ini kebanyakan? Orang Islam. Siapa yang bernyanyi, bagimu negeri jiwa raga kami? Tuh. Inilah keberhasilan daripada Yahudi. Akibat yang lebih parah, saudara-saudara sekalian. Ini akibat yang lebih parah. Kalau umat Islam siap hidup di dalam golongan-golongan, siap hidup di dalam kelompok-kelompok, siap hidup di dalam sistem nasionalisme atau sistem bangsa-bangsa, maka Rasulullah itu sangat melarang umat Islam itu hidup di dalam kelompok-kelompok, di dalam golongan-golongan, di dalam bangsa-bangsa. Kata Rasulullah, "Laisa minna man da'a ila asyobiyah." Bukan dari golonganku orang Islam yang memperjuangkan aturan-aturan bangsa. Walaisa minna. Ah, kalau yang pertama yang mempropagandakan. Walaisa minna man qatala ala syobi. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah, kalau orang Islam itu memperjuangkan aturan-aturan bangsa. Walaisa minna man mata ala syobi. Dan bukan dari golonganku orang Islam yang mati di dalam memperjuangkan aturan-aturan bangsa. Sampai ke sana. Saudara-saudara sekalian, akibat yang lebih ironis lagi, kalau orang Islam siap hidup di bangsa-bangsa, di golongan-golongan, maka orang Islam, darah bangsanya akan lebih besar daripada darah Islam. Dia siap membunuh saudaranya sendiri, sesama orang Islam, cuma karena berbeda bangsa. Ini teori Yahudi. Saya punya pengalaman. Jadi sekali lagi, kalau orang Islam itu sudah siap hidup di dalam sistem nasionalisme, sistem bangsa-bangsa, maka dia, orang Islam, akan siap membunuh saudaranya sendiri cuma karena berbeda bangsa. Darah bangsanya akan lebih besar daripada darah Islam. Saya punya pengalaman. Saya tahun 60 sudah jadi tentara, saya tahun 60-an. Umur saya sekarang sudah 72. Cucu saya sudah 48. Anak saya 12. Tahun 60 saya sudah jadi tentara. Kalau dulu namanya KKU. Kalau sekarang namanya Marinir. Jadi tatkala saya sudah lulus dari pendidikan, saya masuk batalion 1. Batalion 1 itu batalion di mana dua orang yang digantung di Malaysia, Usman dan Harun, itu satu batalion sama saya. Jadi pada waktu saya keluar dari pendidikan, masuk batalion 1, terus kemudian saudara-saudara kita yang meninggal dua orang dan dia baru pulang dari Malaysia semuanya, satu batalion satu ya di Surabaya pada waktu itu satu batalion sama saya. Jadi pada waktu itu saya sempat berpikir begini, kenapa ya? Saya ini orang Islam. Pemimpin saya ini orang Islam. Yang akan saya perangi orang Malaysia. Nah, kalau dulu komandonya terkenal dengan komando Dwi Kora. Kalau untuk menghancurkan Irian Barat, komandonya komando Trikora. Ya. Ya, ini 3 menit lagi. Nah, tapi nanti insya Allah masih ada sambungan. Ini baru prolog, belum kita masuk kepada materi seutuhnya. Jadi pada waktu saya melihat saudara-saudara, kawan-kawan saya yang baru pulang dari Malaysia, yang dua orang itu meninggal di batalion 1, Usman dan Harun. Jadi pada waktu itu saya sempat berpikir begini, kenapa ya? Saya ini orang Islam. Pemimpin saya orang Islam. Orang Malaysia yang akan saya perangi ini juga orang Islam. Pemimpinnya pada waktu itu yang namanya Tengku Abdurrahman, saya baca autobiografi orang Islam. Kenapa saya harus membunuh sesama orang Islam? Sedangkan di dalam Al-Quran ini tidak boleh. Inilah saudara-saudara sekalian teori-teori dari Yahudi dan Nasrani, orang Kristen, di dalam menghancurkan akidah-akidah orang Islam. akibat yang lebih fatal itu tadi. Kalau orang Islam siap hidup di golong-golongan, maka orang Islam akan siap membunuh saudaranya sendiri cuma karena berbeda golongan. Kalau orang Islam siap hidup di bangsa-bangsa, dia akan siap untuk membunuh saudaranya sendiri cuma karena berbeda bangsa. Darah bangsanya akan lebih besar daripada darah Islamnya. Orang Malaysia yang diperangi oleh orang Indonesia tahun 60-an. Orang Kuwait yang diperangi orang Islam Irak. Orang Islam Kuwait yang diperangi oleh orang Islam Irak. Orang Islam Malaysia yang diperangi oleh orang Islam Indonesia. Itu bukan kiblatnya ke Amerika. Sama ke Mekah sana. Bukan sholat duhurnya 40 rakaat. Sama 4 rakaat. Kenapa? Kok sampai tega untuk membunuh saudaranya sendiri? Sedangkan di dalam Al-Quran tidak boleh. Inilah teori-teori daripada Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, walaysa minna man da'a ala sawbi, walaysa minna man qatala ila sawbi, walaysa minna man mata ala sawbi. Bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Orang yang mendakwahkan aturan-aturan bangsa. Bukan dari golonganku. Orang yang memperjuangkan aturan bangsa. Bukan dari golonganku. Orang yang mati di dalam memperjuangkan aturan bangsa. Hanyalah saudara-saudara sekalian, kehancuran akidah umat Islam akibat ghusl fikri. Ya. Mudah-mudahan pembuka yang saya sampaikan ini akan memberikan keyakinan yang lebih mendasar kepada kita. Amin. Kenapa kita ini harus memperjuangkan tegaknya syariat Islam? Saya kira sehubungan waktunya ini sudah sampai. Mudah-mudahan nanti habis zuhur ya kita lanjutkan materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada saudara-saudara sekalian saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.